Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ar-rabi' yang keempat adalah bimada kana nabiyyan wa rasula. Al-khamis yang kelima, bimada ursila wa limada. Bimada ursila wa limada. Pengenalan yang kelima yang disebutkan dalam matan tiga landasan utama ini yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah tentang dengan apa beliau SAW diutus dan kenapa. Kata beliau, faqad ursila bitauhidillahi ta'ala wa syari'atuhu al-mutadammina لفعل المأمور وترك المحظور وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه. Kata beliau, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah diutus dengan tauhidullah. Jadi beliau diutus dengan membawa agama tauhid, agama pemurnian ibadah, dengan syariat yang di dalamnya terkandung pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan. Beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maksudnya, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan syirikan, kegelapan kekafiran dan kebodohan, kepada cahaya ilmu, cahaya iman dan tauhid, yang dengannya mereka akan memperoleh pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari siksaan Allah selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling penting. Dan yang paling mendasar serta yang paling dituntut untuk dipahami kalau kita memang betul-betul mau mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam secara benar. Beliau diutus menjadi rasul itu membawa apa? Untuk apa? Hal ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau tegaskan di matan. Kata beliau, ba'athahu Allah bin nidarati 'anil syirk wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan terhadap kesyirikan dan mengajak kepada tauhid, kepada pengusahaan pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatthir, wahai orang yang berselimut, maksudnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kum, bangkit, fa'andir, maka berilah peringatan, maka berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabb kamu yang mencipta kamu, yang menguasai kamu, yang mengutus kamu, fakabbir, maka besarkan dia, agungkan dia, wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaian kamu fatahhir, sucikan, warujz fahjur, dan terhadap arrujz ya kotoran, nanti akan beliau tafsirkan dengan berhala, fahjur, maka hijrahi, tinggalkan dia, wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu melakukan kebaikan, memberikan kebaikan dengan maksud supaya lebih banyak, supaya dapat tambahan dari orang, dibalas dengan lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabb kamu yang mengutus kamu, fasbir, maka bersabarlah. Beliau menjelaskan makna ayat ini. Wa makna kum fa'andir, makna kum bangkit, fa'andir, maka beri peringatan. Maksudnya yundiru anishir wa yad'u ila tauhid. Jadi beri peringatan terhadap kesyirikan, ajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, Rabb kamu fakabbir, besarkan, muliakan, agungkan. Maksudnya azimhu bitauhid. Besarkan Rabb kamu, agungkan dia dengan cara betul-betul tulus kepadanya, bertauhid, mengesakannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaian kamu fatahhir, maka sucikan. Beliau tafsirkan tahhir a'malak, sucikan amalan-amalan kamu dari kesyirikan. Iya. Pakaian kita yang dengannya aurat kita yang sebenarnya secara lahir atau secara batin nampak atau tidak adalah amalan. Kalau pakaian kita suci, terjaga, baik, maka kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, itu akan terhapus, akan terjaga. Dan dengannya kita selamat di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Dan sehebat perkara itu adalah, sehebat perkara yang mengotori pakaian, yang harus kita lepas darinya adalah kesyirikan. Sebab kesyirikan menggugurkan seluruh amalan. Dari sinilah awalnya, wa rabbaka fakabbir, Rabb kamu besarkan, muliakan, agungkan dia, beliau tekankan terhadap lawannya, yaitu azimhu bitauhid, besarkan Allah, agungkan Allah dengan cara mentauhidkannya, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Baik, Walaupun kalimat wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaian kamu sucikan, ini bisa juga masuk juga dalam penafsiran pakaian yang sebenarnya. Iya, pakaian bersihkan, bersihkan dari najis, iya, bersihkan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita kepada Allah atau yang mengurangi kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Warrujus, dan terhadap ar-rujus, fahjur, tinggalkan. Ar-rujus kata beliau adalah al-asnaf, berhala-berhala. Wa hajruha, menghijrahi berhala ini yang disembah selain Allah adalah tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha, adalah meninggalkan berhala itu, berlepas darinya dan dari para penyembah berhala. Iya, berlepas dari berhala itu dan dari para penyembahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tegaskan lebih jauh lagi. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Wa ba'da al-'ashr urija bihi ila as-sama'. Kata beliau, beliau berada di atas tauhid ini, mengajak manusia kepada tauhid, memperingati manusia terhadap kesyirikan itu selama 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun itu, beliau pun dimi'rajkan, diangkat ke atas langit. Dan dengannya turun kewajiban salat 5 waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah panutan kita. Inilah manusia yang kita tidak terima kalau orang mengatakan kita bukan pengikutnya. Yang kita merasa bangga kalau orang mengatakan engkau adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya jamaah, tidak semua orang yang mengakui itu teranggap pengakuannya. Tidak semua yang menyatakan cinta teranggap benar cintanya. Kata penyair, "Idza shtabakat dumu'u fi khududin tabayyana man baka mimman tabaki wa kullu yad'i waslan bi layla wa layla la tuqirru lahu bidaki." Jika air mata telah mengalir di pipi, maka jelaslah siapa yang betul-betul menangis dan siapa yang hanya berpura-pura. Semua orang mengaku punya hubungan dengan si Layla, tapi ternyata Layla tidak pernah mengakui hubungannya. Dan syair ini sering diungkap, diungkap oleh para ulama ketika mengkritik orang-orang yang hanya sekedar mengaku. Hanya sekedar mengaku. Sekarang jamaah, setelah ilmu ini sampai kepada kita, bahwa ternyata ayat yang pertama turun saja, ayat yang pertama turun saja, tegas menunjukkan harusnya berlepas dari selain Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan dan betul-betul membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pembesaran. Fa'andir, beri peringatan. Tauhid, usahakan Allah. Beri peringatan terhadap kesyirikan. Inilah Rasulullah SAW. Awal dakwah beliau adalah ini. Awal dakwah beliau SAW adalah ini. Mengajak umat manusia kepada tauhidullah, kepada pengesaan kepada Allah, pemurnian ibadah kepadanya, tulus hanya kepada pencipta, menyerahkan ibadah hanya kepadanya, dan berlepas, berlepas dari berbagai macam bentuk kesyirikan, menjauh dari berhala, dari orang-orangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketahui ini, dan kalau kita yakin akan perkara ini, maka buktikan bahwa kita adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus jauh dari kesyirikan dan tidak boleh tidak. Dan kita harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepadanya, mewujudkan keikhlasan dalam diri kita, membentuk diri kita menjadi mukhlisin, mukhlasin, orang-orang yang tegak di atas nilai-nilai keikhlasan, yang jauh dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Inilah Rasulullah SAW, dan inilah pengikut beliau SAW yang sebenarnya, yang berada di atas asal dasar agama ini. Lihat ayat, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan ya Muhammad, sampaikan kepada umat. Apa itu? Hadihi sabili, inilah jalanku. Bukan majalah sabili ya. Inilah jalanku, kata Rasulullah SAW. Hadihi, inilah sabili, jalanku. Inilah jalanku, kata beliau SAW. Perintah langsung dari Allah supaya beliau nyatakan, ini jalanku. Apa jalan beliau? Ad'u, saya da'wah, saya menyeru, saya beribadah ilallah, hanya kepada Allah. Coba lihat, kalau kita lihat penafsirannya, maka disebutkan penafsirannya mengajak kepada la ilaha illallah, mengajak kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Ini perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya beliau ungkap hakikat keberadaan beliau di muka bumi. Untuk apa beliau Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan? Untuk apa beliau salam pilih? Untuk apa beliau salam dipilih? Untuk apa beliau salam diturunkan padanya kitab yang sangat mulia, diberikan keutamaan-keutamaan yang tiada tandingannya, yang bahkan banyak keutamaan beliau mengalahkan nabi dan rasul yang lainnya? Untuk apa? Betul-betul harus kita pahami jemaah, beliau berada di atas jalan ini. Allah perintahkan, katakan, hadihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah. Murni hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Beragama betul-betul hanya kepada Allah, bukan kepada dan karena selainnya. Kemudian, hal yang kedua yang ditekankan dalam jalan beliau adalah ala basirah. Ad'u ilallahi ala basirah. Saya mengajak bertakwa kepada Allah ala basirah. Di atas basirah. Ilmu yang jelas. Keterangannya jelas. Sumbernya jelas. Quran, sunnah Nabi SAW yang sahihah. Yang lemah bukan basirah. Apalagi yang palsu. Apalagi hanya kalau perkataan orang. Guru tak bilang begini. Ustaz tak bilang begini. Syekh tak bilang begini. Dakwah ala basirah. Di atas basirah. Ilmu yang jelas. Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Ana wa manittaba'ani, ini jalannya saya. Wa dan manittaba'ani, orang-orang yang ittiba, ittaba'ani, yang mengikutiku. Jelas yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Lihat akhirnya, wa ma ana minal musyrikin, dan saya sama sekali tidak termasuk sedikit pun juga dari golongan orang-orang musyrik. Betul-betul berlepas, lepas dari orang-orangnya. Bukan hanya kesyirikannya, dari orangnya. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Betul-betul. betul-betul jauh beliau salam dari orang-orang musyrik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini beliau. Iya, inilah dakwah beliau. Dan inilah pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita jujur. Kalau kita jujur jamaah, maka mari kita pelajari tauhid. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan betul-betul pelajari kesyirikan dalam berbagai bentuknya supaya kita menghindar dari perbuatan itu, menjauh dari orang-orangnya. Berlepas. Saya tidak ada hubungan dengan orang-orang seperti itu. Saya benci dengan orang yang seperti itu, perbuatan dan orang yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal dakwah beliau, dan memang beliau terutus untuk ini, jalan beliau betul-betul di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Karena itu sangat heran, betul-betul mengherankan. Orang yang bukan sekedar dalam jenjang ilmu, bukan lagi dalam jenjang amalan, tapi sudah dalam dakwah. Dan terus-menerus menyatakan dakwah di jalan Allah. Kita harus berdakwah dan terus berdakwah, dan sudah jadi penceramah, pemuka, tokoh agama. Tapi bersamaan dengan itu, mana dakwah kepada tauhid? Mana seruan agar supaya berantas kesyirikan? Mana jemaah? Inikah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang di awalnya Allah Subhanahu wa taala turunkan war-rujza fahjur. Rujus, berhala-berhala, tinggalkan. Jauhi. Semua disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat gimana Nabi sallallahu mendidik sahabatnya terhadap perkara ini. Hadith Mu'ad bin Jabal, hadith Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan lainnya. Beliau berkata, "Lamma ba'atha Rasulullah sallallahu Mu'adan ila al-Yaman, qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab." Tatkala Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, maka Nabi SAW bersabda kepada beliau radhiyallahu an, "Sungguh kamu akan mendatangi manusia dari kalangan ahli kitab, punya ilmu. Mereka punya ilmu. Kebanyakan mereka adalah ahli kitab. Orang-orang musyrikin selain ahli kitab juga ada. Tapi kebanyakan ahli kitab. Yahudi lebih banyak ketika itu di Yaman. Sampai sekarang ada masyarakat Yahudi di Yaman. Kamu akan mendatangi kalangan ahli kitab. Ahli, punya ilmu tentang kitab. Punya ilmu tentang Taurat. Punya ilmu tentang Injil. Dan sama kita maklumi jamaah. Inti Taurat, inti Injil pun terhadap La ilaha illallah. Tegaknya tauhid. Berantas kesyirikan. Mereka punya ilmu tentang ini. Tapi itu pun apa kata Nabi SAW? Falyakun. Harus. Falyakun. Maka harus. Kalimat harus di sini diambil pada kalimat lam setelah fa. Lamul amr. Kan itu yakun disukun. Majzum namanya. Berarti lam di sini lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Maka harus awwala. Bisa awwala. Awwala ma tad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah. Dan riwayat yang lain, ila yuwahidullah. Ada riwayat yang lain dalam lafaz yang hampir, tapi maknanya sama. Yang pertama-tama sekali yang harus kamu dakwahkan kepada mereka, Nabi katakan awal, yang pertama-tama sekali. Ini ini Bukhari Muslim. Tidak ada keraguan dulu. Iya. Dalilnya jelas Bukhari Muslim. Yang pertama-tama sekali kata Nabi SAW kamu dakwahkan kepada mereka adalah supaya berla ilaha illallah. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan ila ayyuhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa in hum ata'uka lidhalik fa 'alimhum anna Allah afturada 'alaihim khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka mentaati kamu, lafadznya taat, bukan sekedar melafadzkan. Jika mereka telah mentaati kamu terhadap la ilaha illallah ini untuk mentauhidkan Allah, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu siang dan malam. Kalau muat sendiri sudah salat. Kalau muat menjabat sudah salat. Mantap salatnya. Hanya untuk dakwah. Iya, terima dulu tauhid. Mau murnikan ibadah hanya kepada Allah atau tidak? Mau meninggalkan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Terima dulu. Baru ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Demikian jemaah sampai akhir hadis. Pengajaran yang sangat luar biasa yang menjelaskan bahwa inilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus di atas perkara ini. Karena itu beliau ajar utusannya pun iya. Beliau ajar utusannya, rasulnya beliau Mu'adz bin Jabal dengan apa yang beliau diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutus rasul, utusan untuk berdakwah. Beliau kondisikan sebagaimana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara jelas jemaah. Jelas dengan sejelas-jelas. Kalau hal ini jelas, maka terima. Ayatnya jelas. Hadisnya sangat sahih. Tinggal diterima. Dan penerimaan itu mengharuskan yakin. Dan keyakinan itu mengharuskan amanah. Mengharuskan amanah. Sebab yang selamat, yang disebutkan dalam surah Al-Asr adalah mereka yang beriman dan beramal dengan amalan soleh. Kemudian tawasau bil haq, dakwah dengan hak. Kemudian tawasau bis sabr. Itu yang selamat. Selain itu Allah sumpahi celaka secara pasti celakanya. Allah yang sumpahi. Bukan saya jemaah. Bukan ustaz ini, bukan ustaz itu, bukan kayak ini, bukan kayak itu. Tapi pencipta alam semesta yang sumpahi. Wal'as. Demi masa kata Allah. Innal insan. Sungguh seluruh manusia. Lafi. Betul-betul berada dalam khusr. Kerugian. Celaka. Binasa. Illa kecuali. Alladina amanu. Mereka-mereka yang beriman. Ayo masuk ke dalam beriman. Kalau mau selamat dari kecelakaan, lihat sekarang terapkan ini. Ada keterangan sekarang diimani tidak bahwa Nabi SAW seperti ini keadaannya. Beliau diutus awal dakwahnya dan keberadaan beliau di jalan beliau, jalannya beliau apa itu, diimani tidak keterangan ini bahwa beliau berada di atas tauhid, mengajak kepada tauhid, memberantas kepada kesyirikan, berlepas dari kesyirikan dan orang-orangnya. Jadi prinsip beliau dan prinsip para pengikut beliau sallam. Ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallah, maha suci Allah. Saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya sama sekali tidak termasuk orang-orang musyrik. Yakini jamaah. Illa alladina amanu. Kecuali mereka-mereka beriman. Imani. Bukan sekadar kita tahu. Kalau dihafal belum tentu diimani. Diucapkan belum tentu diimani. Iman itu baru benar ucapannya. Sebab ucapan itu lahir dari hati, lahir dari iman. Mengherankan sekali orang-orang yang tahu hadis ini, tahu ayat itu, tapi ternyata membiarkan kesyirikan dan menutup mata darinya, bahkan ikut dalam acara-acara syirik. Dan bersamaan dengan itu, mereka dikenal sebagai tokoh agama, pemuka agama, panutan dalam beragama. Apa ini? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin tidak, jemaah? Tidak ada perselisihan di sini. Dan harus sepakat di atas. Kalau tidak sepakat, apa alasannya? Dalilnya jelas. Selesaikan. Mungkin kurang jelas, mungkin kurang jelas atau apa. Dituntaskan syubhat-syubhatnya. Ayat. Perhadapkan dengan perkara yang jelas. Ayat Quran dan hadis Nabi SAW sangat jelas. Langsung menjelaskan permasalahan inti. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir. Itu ayat yang pertama, perintah Nabi untuk memberikan peringatan. Berarti langsung berhubungan dengan dakwah. Ternyata langsung berisi war rujza fahjur. Dan lihat ayat yang langsung menjelaskan dakwah Nabi SAW. Qul, katakan ya Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Tidak ada keraguan, tidak ada kekabulan. Jelas sekali. Nabi diperintah oleh Allah untuk menegaskan jalannya. Ini bukan ayat-ayat mutasyabih. Ini ayat-ayat muhkamat namanya. Dan kata Allah, muhkamat itu adalah induknya Al-Quran. Semua yang tidak jelas harus kembalikan kepada yang muhkam, yang jelas. Kalau kita punya dalil, kayaknya kurang jelas, kurang. Tutup semua. Itu syubhat, keraguan dari syaitan. Kembalikan yang kurang jelas itu kepada yang jelas. Maka dengannya, kita akan satukan seluruh ayat dan hadis. Tidak saling mempertentangkannya. Sebab yang kabur bagi kita, kita berterang dengan apa yang telah jelas, apa yang telah terang. Tapi orang yang berpenyakit hatinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tinggalkan yang muhkam. Dia kemana berputarnya? Kepada ayat-ayat yang kurang jelas. Artinya kurang jelas bagi dia. Ayat itu nampaknya bisa dialihkan ke sini, bisa juga ke sana, bisa juga ke situ. Ah, dia berputar di atas ayat-ayat yang seperti ini. Sementara ada ayat yang jelas, tidak ada arah yang lain, sana saja arahnya. Ayat yang ini dia tidak mengarahkan ke sana saja. Dan kapan ayat yang kurang jelas itu diarahkan kepada yang salah saja, maka apa? Maka akan jelas, menyatu ini ayat, tidak saling bertentangan. Tapi orang yang berpenyakit di dalam hatinya, mengambil keterangan-keterangan yang kurang jelas. Yang dipaksakan, oh begini, begini, dan begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imani jamaah. Ini ilmu yang sangat penting. Kita mengenal Nabi Sallam, ini yang paling penting. Iya. Maulid. Bermaulid. Ini ilmu yang paling penting. Mengenal kelahiran Nabi Sallam, mengenal beliau Sallam, ini adalah ilmu yang paling penting. Beliau itu diutus untuk apa? Membawa apa? Beliau itu dai kepada apa? Menyeru kepada apa? Perkara-perkara apa yang beliau paling haramkan, paling lawan? Siapa musuh-musuh beliau? Ini harus jelas. Dan ini yang paling penting. Tapi orang-orang banyak-banyak mengambil, membahas perkara-perkara yang kurang jelas atau yang umum. Misalnya, Nabi itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian kalimat akhlak dipahami sesuai dengan bahasa Indonesia. Akhlak ya senyum-senyum. Jangan suka marah-marah. Iya, jangan menyinggung perasaan orang. Akhlak bagus. Iya. Ini akhlak Islam, benar. Ketika Nabi SAW ditanya, Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi SAW, kata Aisyah, khuluquhul Qur'an. Akhlaknya beliau SAW adalah Al-Quran. Sekarang apa itu Al-Quran? Ternyata Al-Quran isinya dari awal sampai akhir tauhid, berantas syirik. Itu Al-Quran. Dua jalur saja itu Al-Quran isinya. Berbagai sarananya. Tegaknya tauhid dengan berbagai penyempurna-penyempurnaan. Kehausan-kehausannya. Ayat apapun, arahnya ke situ. Kan itulah Nabi SAW ketika menjelaskan tingkatan iman, Nabi SAW mengatakan, Al-imanu bid'u wa sab'una syu'abah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Al-hadith. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang, dan yang paling tinggi adalah, la ilaha illallah. Ukurannya ke sini. Dan la ilaha illallah kembali kepada dua hal tadi. Tegakkan tauhid, berantas kesyirikan. La ilaha, tolak semua disembah selain Allah. Illallah, tetapkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah dalam Quran adalah perintah dalam rangka tegaknya tauhid, pemurnian. Larangan-larangan dalam Al-Quran seluruhnya berhubungan dengan lawan dari tauhid, lawan dari pemurnian, kesyirikan. Sampai kepada cabang-cabang kesyirikan atau sarana-sarana kepada kesyirikan. Orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran adalah penegak-penegak tauhid atau lawan-lawan tauhid. Kehancuran dan orang-orang yang dimenangkan dalam Al-Quran, siapa? Ada orang yang dimenangkan dengan tauhid. Orang-orang yang bertauhid, menegakkan tauhid, menyeru kepada tauhid, yang mengikuti Nabi dan Rasul Allah, dan siapa yang Allah hancurkan? Mereka-mereka yang tidak bertauhid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus yakin di sini jamaah. Rasulullah berada di atas ini, dan kita tidak akan selamat kecuali hanya menjadi pengikut beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakat. Tidak akan selamat kecuali hanya menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, ikuti beliau. Apa beliau? Gimana beliau? Diutus untuk apa? Ikuti itu. Di situ baru benar pengikutan kita. Tegakkan tauhid dalam diri kita. Jauhkan diri kita dari kesyirikan. Ilmu tauhid, pemurnian ibadah itu. Dan jauhi kesyirikan. Pelajari kesyirikan supaya menjauh darinya. Amalkan. Kemudian kalau mau lebih hebat, dakwahkan. Ajak kepada tauhidullah. Cegah kesyirikan. Sabar pun di atas ini. Sabar di atas ini. Inilah jalan keselamatan. Sabar dalam mengajak kepada tauhidullah. Sabar dalam melakukan upaya agar supaya kesyirikan itu lenyap. Apakah kesyirikan dalam keyakinan? Kesyirikan dalam bentuk lafad-lafad, kesyirikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan, kesyirikan dalam bentuk sesajian, pengerahan harta dan yang semisalnya. Yang telah lewat beberapa jenis-jenis ibadah. Ada ibadah hati, ibadah kurban, nazar, sembelihan, ibadah takut, ibadah cinta, ibadah tawakal, ibadah permohonan, doa, minta perlindungan, minta penjagaan. Seluruh ibadah, termasuk ibadah rukuk, sujud, puasa, haji, sedekah, zakat, dan seluruh ibadah betul-betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita gimana? Umat Muhammad SAW tidak jujur, banyak dari mereka tidak jujur. Mau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan betul-betul bangga menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi kenapa tidak mau mengikuti beliau SAW dengan sebenar-benar pengikutan? Kenapa tidak mau mengikuti beliau SAW dengan sebenar-benar pengikutan? kesyirikan jamaah masih terlalu banyak. Ayah. Kitab-kitab yang berisi tentang lafad-lafad kesyirikan itu banyak. Al-Barzanji, Qasidatul Burda, iya, Dibai, ini banyak di Indonesia. Belum lagi lafad-lafad kesyirikan yang merupakan warisan dari orang-orang tua. Ini bacaan kalau mau tidur, dari bahasa Makassar, bahasa Bugis. Dan di dalamnya terkandung penyebutan nama Nabi, tawassul kepada Nabi, memohon kepada ini dan semisal. Lafad-lafad kesyirikan, iya, dalam lagu-lagu. Lagu-lagu. Lagu-lagu barat, lagu-lagu pop, lagu-lagu India. Iya, dangdut, rock, iya. Oh, kesyirikan. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Man khalafa li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh telah syirik. Apalagi masih dalam membahas syirik tentang cinta. Oh, luar biasa kalimat-kalimat. Lihat kalimat-kalimat orang-orang teler. Bumi ini hanyalah milik kita berdua. Coba lihat. Cinta katanya membuat orang buta. Bukan lagi buta. Sudah buta, dongok lagi. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimatnya mengerikan. Kadang penyerahannya penuh kepada kekasihnya. Berserah penuh hidup dan matinya kepada dia. Ini kalimat seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Macam-macam kalimat-kalimat yang menyandarkan kesembuhan. Dia sakit, sakit betul kalau tanpa dia tidak lihat dia apa semua. Penawarnya penawar, tidak ada dokter yang bisa sembuhkan penyakitnya, tidak ada yang bisa kecuali hanya dia. Ini penyakit. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan siapa yang dia sembah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan jika saya sakit, maka dia yang sesembah, dia yang menyembuhkan saya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz-lafaz. Ada barang jatuh, Muhammad. Apa Muhammad itu? Sudah salah nama Nabi, bukan Muhammad. Nada Nabi kita namanya Muhammad. Muhammad. Muhammad itu lain maknanya itu. Jelek. Mama. Penggunaannya pun lebih mengerikan. Barang jatuh, barang itu. Kenapa Nabi yang diminta? Ini kan Muhammad kalimat panggilan, ya. Berarti meminggat, memanggil Nabi ini. Bisa mengarah kepada doa. Doa kepada Nabi itu syirikan. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Sungguh masjid-masjid itu hanya milik Allah. Maka jangan sekali-kali kamu berdoa kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala bersama. Ad-du'a huwa ibadah. Doa itu ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapapun juga. Sebagian orang-orang ngajar manasik. Ini kamu baca ini kalau pergi ziarah ke kuburannya Nabi. Ini bahasanya ini. Pokoknya kalau kamu tidak baca ini tidak sah hajimu. La ilaha illallah. Tidak ziarahi kuburannya Nabi sama sekali tidak mempengaruhi sah tidaknya haji. Bahkan meniatkan ziarah ke kuburan Nabi di sini, adalah bid'ah. Tidak ada tuntunan Nabi Sallam. Sama sekali tidak ada hubungannya ziarah ke kuburan Nabi Sallam dengan aturan haji, pelaksanaan haji, sunnah-sunnahnya haji. Tidak ada. Tetapi kalau sudah sampai di Madinah, di situ baru muncul niat mau ziarah ke kuburan Nabi Sallam, boleh. Tapi gimana cara ziarahnya? Memberikan salawat kepada beliau, mendoakan kepada beliau. Kita salawat kepada beliau, salam kepada beliau. Dengan nyata kita harapkan pahala di sisi Allah. Sebab Allah jamin siapa yang bersalawat kepada Nabi Sallam, Allah akan salawati. Para malaikatnya salawati 10 kali. Harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan. Tapi wah, bacaan-bacaan yang diajarkan ngeri jemaah. Tiap-tiap kelompok ada bacaan khususnya dan tidak bisa dibuka kartunya kecuali harus masuk. Dan kalau masuk bayar sekian, lakukan ini, lakukan ini. Ngeri jemaah. Inilah lafaz-lafaz. Kalau keyakinan Allah tidak bisa dibatasi sudah namanya keyakinan itu. Habis-habisan sudah. Iya. Perkara hati zaman luar biasa banyaknya kerusakan. Tidak bisa dibayangkan sudah. Iya. Lautan yang tak bertepi. Perbuatan. Iya. Menyembeli. Pergi haji ke bawah karaen. Tawaf ke sini, tawaf ke situ. Iya. Harta. Ya, harta memasyarakatkan, mengembangkan katanya budaya kesyirikan. Iya, kuburannya ini dikasih besar, kuburannya itu dikasih besar, peninggalan ini dikasih besar, dilakukan acara-acara tahunan, pencucian benda-benda pusaka dan semisalnya, supaya orang dapat barakahnya apanya. Sudah barang berkat, cari barakahnya. Kalau cari karatnya, ya ada. Yang dengannya tetanus. Iya. Tapi tetanus itu lebih. Tapi tetanus yang sebenarnya adalah kesyirikan yang muncul. Yang tiap tahun semakin bertambah. Ketika diikuti. Merajalela jemaah. Iya. Kesyirikan-kesyirikan yang bahkan berhubungan dengan. Lihat dalam rububiyah. Ada katanya yang bisa juga mengatur hujan selain Allah. Iya. Karena itu kalau saya mau datang. Ya, kirim dulu orang-orang seperti itu, lihat, tahan hujan dulu lah sementara, supaya tidak hujan, supaya ini paman hujan, apa semua ini kesyirikan jemaah. Ada permasalahan-permasalahan negeri, permasalahan ini apa, kesini, datang ke mana? Datang ke dukun-dukun, datang ke orang-orang pintar katanya, kepada Arraf dalam istilah Nabi Sallam, yang kata Nabi Sallam, man ada Arrafan wasa'alahu wasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi Arraf, orang yang pintar, kemudian dia bertanya, dia benarkan, maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Ini merajalela jemaah. Rasulullah jauh-jauh melihat ketika ada air tenggelam, siapa yang laku? Orang-orang yang tidak normal. Gimana mau dianggap normal? Dia adalah makhluk ciptaan Allah. Mau menyamakan dirinya dengan Allah? Mau tahu perkara lain? Gagal paranormal yang satu. Iya. Sudah menyusul yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Mbah Merican. Benarkah namanya itu? Iya, Mbah Merican. Ini dukun. Mendatanginya tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bertanya kepadanya dan membenarkannya, maka telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab mengaku tahu perkara lain. Memberikan jaminan tidak akan meledak, tidak akan begini. Saya jamin, saya akan selamat, saya akan begini. Ini semuanya seperti ini, sifat-sifat dukun. Mengaku tahu perkara gaib sudah merupakan pembatal keislaman. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, kata Allah. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu di langit dan di bumi perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan dalam nama dan sifat Allah. Dalam ilmu Allah. Ini juga syirik namanya. Nabi Muhammad SAW tahu perkara gaib? Tidak. Nabi memberitakan perkara gaib melalui wahyu. Qisatul Ifk, peristiwa fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu sebulan lebih Nabi SAW tertekan. Dengar tidak peristiwanya? Dalam peperangan Aisyah tertinggal, walhasil pasukan telah jalan, Aisyah tertinggal sendirian. Kemudian datang sahabat Safwan belakangan, melihat Aisyah dinaikkan ke tunggangannya dan dibawa ke Madinah. Sudah orang-orang munafik yang memperbesar, ini masa anak muda, orang bahasa yang wanita cantik juga tidak ada apa-apa, ada apa-apa. Sudah tersebar. Lihat di sini nih. Di sini sudah rasul yang terbaik di situ. Umat yang terbaik di situ. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awam, Bilal bin Rabah. Ada orang-orang yang dijamin masuk surga. Tapi bersamaan dengan itu, mereka seluruhnya tegang. Rasulullah tegang. Nabi SAW bertanya, sampai Nabi kumpulkan sahabatnya. Nabi tanya sahabat ini, gimana pendapat kamu tentang Safwan? Gimana pendapat kamu tentang ini? Gimana? Nabi tidak tahu berita yang sebenarnya. Kali ini kan namanya, gaibnya bukan gaib kecil namanya, gaib nisbi. Iya kan? Ini kan gaib nisbi namanya. Nabi tidak tahu. Betul-betul luar biasa. Nanti ketika turun ayat menjelaskan perkara yang sebenarnya, muncul, selesai tuntas permasalahan. Nanti ada wahyu. Nabi tidak tahu perkara gaib. La ilaha. Sekarang orang pasang dirinya. Saya tahu. Jamaah, la ilaha illallah. Pengikut Nabi SAW yang sebenarnya, ada yang betul-betul berada di atas tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengkhususkan semua yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah dan kepada Allah. Dan betul-betul menjaga ibadah jangan sampai terpalingkan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul yakin apapun yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dimiliki oleh siapapun juga dari makhluknya, walaupun dia nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini keyakinan menuntut amalan dan beramal di atas perkara ini. Ini yang dikatakan amalan soleh. Selanjutnya dakwah. Maka di sinilah kita akan betul-betul mendapatkan rintangan. Situlah rintangan. Harus siap. Karena itu watawasaw bis-sabar. Nabi SAW tutup dengan watawasaw bis-sabar. Kesabaran kunci jemaah. Sabar menghadapi dan harus siap menghadapi. Siapapun yang berada di hadapan kita yang mau menghalangi, tetap sampaikan. Kita sampaikan tetap dengan cara ilmu, dengan kebenaran. Kalau kita mendapatkan rintangan dengan perkara-perkara itu, kalau kita mendapatkan cemooh dari perkara itu, bahkan mendapatkan ancaman dari perkara itu, bahkan ancaman itu terwujud, maka kita harapkan semua itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dicari. Itu yang dicari dalam dakwah. Baik, sekian sekarang kalau alhamdulillah.